إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا في بيت من بيوت الله عز وجل، نذكر فيه كلام الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن لله ملائكة تطوف الأرض تبحث عن مجالس الذكر، وفي آخر الحديث أن الله عز وجل يقول لملائكته: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قالوا: فإن معهم عبدك فلان جاء لحاجة لا لأجل سماع الذكر. قال: وهو أيضا قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليس. فنسأل الله عز وجل أن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما، وأن ينفعنا بما نقول، وأن يجعله حج لنا لا علينا يوم نلقاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الهادي العميري حفظه الله، beliau membuka kalimatnya dengan khutbatul hajah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan: ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membahagiakan kita dengan pertemuan yang seperti ini, pertemuan yang telah membuat kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Kita mengingat kalamullah dan juga ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul pada salah satu rumah dari rumah-rumah Allah melainkan mereka akan diliputi oleh rahmatnya, ketenangan akan turun kepada mereka, para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyanjung-nyanjung mereka di kalangan khalayak yang ada di sisinya. Demikian pula datang di dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat yang berkeliling di muka bumi, yang mereka itu mencari majlis-majlis zikir. Kemudian disebutkan di dalam hadis atau di akhir hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, aku persaksikan kepada kalian bahwasanya aku telah mengampuni mereka, yaitu orang-orang yang berada di dalam majlis zikir. Kemudian dikatakan bahwa di majlis ini ada hambamu yang datang bukan untuk mengingatmu, tapi karena sebuah kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, demikian pula sungguhnya aku telah mengampuni segala dosanya. Inilah orang-orang yang suka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang duduk bersama mereka tidak akan pernah celaka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang terhalangi dari rahmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai hujjah yang membela kita kelak di hadapannya, bukan bumerang yang akan menghancurkan kita di saat kita bertemu dengannya. أيها الإخوة الكرام، إن من أكبر نعم الله عز وجل على الإنسان في هذه الحياة أن يرزقه الله عز وجل بذرية، فإن الذرية نعمة من نعم الله عز وجل، والأبناء والأولاد هم زينة الحياة الدنيا، عندما قال ربنا في كتابه الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فمن وفقه الله عز وجل ورزقه بذرية صالحة، وهذه الذرية كانت صالحة، فقد تمتع بزينة الدنيا. وقبل أن أبدأ في الكلام حول الذرية الصالحة، أريد أن أنبه على أمر عظيم، وأن لا يخفى علينا هذا الأمر، أن الأمر بيد الله عز وجل، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. فقد يكون الشخص لا يرزق بذرية فلا يضجر ولا يسخط، بل عليه أن يسلم الأمر إلى الله عز وجل مع اتخاذ الأسباب، فإن الله عز وجل هو الذي يمنع وهو الذي يعطي. ولربما يا أخي الكريم قد منع الله عنك الذرية لحكمة أنت لا تعلمها، فلربما لو أعطاك الله ذرية لربما كانت هذه الذرية سبب تعاستك. والله عز وجل قد يمنع عن البعض لحكمة عظيمة، وقد يرزق البعض، فالمعطي والمانع هو الله، فلا تغضب ولا تيأس من رحمة الله، فإنه لربما يطول بك الزمان ثم يريد الله عز وجل لك الخير فيرزقك الذرية، وقد يكون تأخيرها عنك امتحانا لك، هل تصبر على قدر الله أو لا تصبر؟ فأنت تصبر يا عبد الله، ولا تيأس من رحمة الله، ولا تقل مهما بلغ بي السن فإني قد لا أنجب، فإن الأمر بيد الله عز وجل. فهل تأملت قصة زكريا عليه السلام عندما ذكر الله عز وجل لنا قصة هذا النبي الكريم أنه نادى ربه نداء خفيا، دعا ربه دعاء فيما بينه وبين الله، نادى ربه نداء خفيا وأخبر ربه أني بلغ مني العمر واشتعل رأسي شيبا ووهن العظم مني، فذكر هذه الأوصاف يبين ضعفه أمام الله عز وجل ويطلب من الله الولد، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. انظر إلى هذا الحال والافتقار إلى الله، شكى إلى الله أنه قد اشتعل الرأس شيبا، أنه قد وهن العظم منه، ضعفت قوته واشتعل الرأس شيبا وكبر في السن، وكانت امرأته عاقرة، ومع هذا كله لم ييأس من رحمة الله، بل دعا ربه أن يهب له غلاما فاستجاب له ربه وبشره بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. انظر ماذا قال ملك الملوك، انظر من ماذا قال من بيده ملكوت السماوات والأرض، اسمع ماذا قال الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول له كيف أرزق ولد، يا رب أنا كبرت وامرأتي عاقر. قال كذلك قال ربك هو علي هين، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. لا إله إلا الله، الأمر بيد الله. ثم مسألة الذكر والأنثى، هي ليست بيدك يا عبد الله وليست بيد المرأة، فالذي يهب الإناث ويهب الذكور هو الله، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سبحانه، المرأة لا دخل لها، لا تحدد النوع ذكر أم أنثى، الذي يحدده هو الله. ثم نعلم أيضا أن الله عز وجل قد يرزقك بأنثى وتكون هذه الأنثى خير من كثير من الرجال، فالعبرة يا عبد الله بالصلاح، لو رزقت بعشرة من الولد ليس فيهم صلاح فلا خير فيهم، ولو رزقت بابنة واحدة وأصلحها الله لك لكانت خيرا من هؤلاء جميعا. إذن هذه أمور لا بد أن تكون في اعتقادك أن هذا الأمر هو بيد الله عز وجل، هو يجعل من يشاء عقيم، وهو الذي يحدد النوع ذكر أم أنثى. الأمر الآخر أو الأمر الثالث الذي أريد أن أنبه عليه هو أن الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليست الهداية بيدك، لو كانت الهداية بيدك لهدى نوح ابنه، فإن ابنه مات على الكفر. إنك لا تهدي من أحبب، إنما أنت سبب، عليك أن تعمل بالأسباب. فإذا كتب الله لذريتك الهداية أحمد الله عز وجل، وإذا عملت بالأسباب ولم يكتب الله عز وجل لذريتك الهداية فلا تغضب، فالأمر بيد الله عز وجل، ليس لك من الأمر شيء. نعم. Kemudian kata beliau, Hafizahullah, wahai saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya termasuk sebesar-besarnya nikmat kepada manusia di dalam kehidupan ini adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki keturunan kepadanya. Sungguhnya hal itu adalah nikmat dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak dan keturunan-keturunan yang diberikan oleh Allah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Allah menyatakan harta benda dan anak-anak keturunan adalah perhiasan kehidupan dunia. Sebelum aku memulai pembicaraan ini yang bertema seputar masalah keturunan yang salihah, aku ingin memberikan peringatan tentang sebuah masalah yang agung yang tentunya tidaklah samar atas kita semuanya. Masalah itu adalah bahwa segala urusan berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang memberi dan yang mencegah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki dengan anak keturunan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk tidak memberimu seorang keturunan, maka janganlah engkau murka, karena segala urusan berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajibanmu adalah menyerahkan segala urusanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan berputus asa untuk melakukan sebab-sebabnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi keturunan atau akan mencegahnya terhadapmu. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan keturunan, barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan sebuah hikmah yang besar. Oleh karena itu, hendaknya engkau tidak murka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dan jikalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kepadamu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah tidak memberinya kepadamu, barangkali Allah tahu bahwasanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan kepadamu, itu bisa jadi adalah sebab engkau mendapatkan kecelakaan di dalam hidupmu, sehingga Allah tidak memberinya kepadamu karena sebuah hikmah yang besar yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka yang memberikan keturunan itu adalah Allah, dan yang mencegahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang engkau telah melampaui, menjalani usia yang panjang, usia yang sudah sedemikian tua. Tetapi siapa yang bisa menyangka dalam usia yang setua itu Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepadamu, sehingga di usia itulah baru Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu seorang anak. Dan bisa jadi penundaan itu adalah ujian dari Allah azza wa jalla. Maka engkau akan dilihat oleh Allah, apakah engkau sabar atau engkau tidak sabar. Maka ini adalah ujian. Hendaknya engkau bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian kata beliau, meskipun engkau telah berupaya sedemikian rupa, maka segala urusan itu berada di tangan Allah Azza wa Jal. Mari kita perhatikan bagaimana kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Kala Allah Azza wa Jal menyinggung tentang Nabi yang mulia ini di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah, dan ingatlah ketika Zakaria, kata Allah, dan dia berdoa kepada Rabbnya dengan seruan yang tersembunyi, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya diketahui antara dirinya dengan Allah azza wa jal. Kemudian Allah menyebutkan pula bahwasanya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan anak kepada Nabi Zakaria alaihi salam, beliau sempat menyatakan bahwa usiaku telah tua dan rambutku telah beruban, kemudian tulang belulangku telah lemah. Nabi Zakaria alaihi salam menerangkan tentang kelemahannya di hadapan Allah Azza wa Jal. Dia merasa tidak mungkin dirinya akan lagi mendapatkan anak di dalam usia yang setua ini. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan anak kepadanya. Dan Nabi Zakaria alaihi salam pernah memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah menyatakan, maka berilah kepadaku seorang pengganti, seorang anak keturunan yang akan mewarisiku dan keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia sebagai seorang anak yang diridhai. Mari kita perhatikan bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam menampakkan ketidakmampuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mengungkapkan bagaimana kekuatannya telah menjadi lemah. Kepalanya telah beruban. Usianya telah tua. Dan istrinya tidak mungkin lagi melahirkan seorang anak. Namun Nabi Zakaria alaihi salam tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Zakaria alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi seorang anak meskipun usianya yang telah tua. Maka Allah Azza wa Jal mengabulkan doanya. Allah memberinya kabar gembira dengan seorang anak yang diberi nama Yahya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan sebelumnya ada nama yang sama. Nabi Zakaria alaihi salam sempat menyatakan bahwa istriku adalah seorang wanita yang tidak mungkin lagi melahirkan anak karena usianya yang telah tua renta. Namun, coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang mempunyai seluruh kerajaan langit dan bumi, yang apabila Dia menginginkan sesuatu cukuplah untuk Dia mengatakan kun, jadilah engkau, maka jadilah seluruh apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah ketika Nabi Zakaria alaihi salam mengatakan bahwa istrinya adalah orang yang tua renta, wanita yang tua renta dan tidak mungkin lagi melahirkan seorang anak? Demikian pula beliau yang telah berusia tua. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Rabbmu mengatakan, Huwa alayya hayyin, perkara itu adalah hal yang mudah atasku. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, aku telah menciptakanmu sebelum ini, padahal engkau tidak ada sama sekali. Segala urusan berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masalah yang berikutnya yang hendak beliau ingatkan kepada kita, yaitu masalah apakah anak itu seorang lelaki ataupun seorang wanita. Masalah anak lelaki ataupun anak wanita ini adalah perkara yang urusannya tidak berada di tanganmu dan tidak pula di tangan istrimu. Yang memberikan anugerah seorang anak lelaki ataupun seorang anak wanita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kerajaan langit dan bumi, yang menciptakan segala apa yang dikehendakinya. Allah memberikan kepada yang dikehendakinya anak lelaki dan memberikan kepada yang dikehendakinya anak wanita. Dan ada pula yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak lelaki dan juga anak wanita. Bahkan ada pula yang Allah menghendaki untuk menjadi orang yang mandul, tidak mendapatkan anak. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka bukanlah merupakan kuasamu untuk engkau menentukan jenis kelamin anakmu. Bukanlah kuasamu untuk menentukan bahwa anakmu harus lelaki ataupun wanita. Yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, hendaklah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberimu rezeki dengan seorang anak wanita, bisa jadi bahwasanya anak wanita tersebut jauh lebih baik dari sekian banyak anak lelaki. Karena al-ibrah, hal yang penting adalah kesolihan anak tersebut. Jikalau seandainya engkau diberi rezeki dengan 10 orang anak lelaki, tetapi mereka bukanlah anak-anak yang saleh, maka tidak ada kebaikan padanya. Namun sebaliknya, bayangkan jika kalau seandainya engkau diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak wanita, kemudian Allah Azza wa Jal menjadikannya sebagai seorang anak wanita yang salihah, dia jauh lebih baik dari 10 orang anak lelaki yang tidak ada kesolihannya. Maka hendaklah engkau menanamkan di dalam keyakinanmu bahwa segala urusan ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan jenis kelamin anakmu. Apakah dia anak lelaki ataupun anak wanita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menjadikan seorang hambanya menjadi orang yang mandul dan tidak mempunyai anak. Perkara yang ketiga yang perlu kita ingatkan, bahwasanya petunjuk itu berada di tangan Allah Azza wa Jal. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, sungguhnya engkau tidak akan bisa menunjuki orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau seandainya hidayah itu berada di tanganmu, bukan di tangan Allah, niscaya Nabi Nuh alaihi salam akan mampu memberi hidayah kepada anaknya. Tetapi anak Nabi Nuh alaihi salam meninggal di atas kekafirannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengatakan, sungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau tentunya harus tetap berbuat melaksanakan sebab-sebab. Serahkan segala urusanmu berada di tangan Allah Azza wa Jal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan hidayah. Apabila engkau telah melaksanakan sebab, maka serahkan segala urusannya kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Namun, apabila engkau telah melaksanakan sebabnya, kemudian engkau mendapati Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi hidayah kepada anak keturunanmu, maka jangan engkau murka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala urusan berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau tidak punya kuasa apapun atas segala hal yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. إن صلاح الأولاد يعود نفعه على الأمة والمجتمع ويعود نفعه على الوالدين وهم عماد الأمة وهم حماة الدين غدا يكونون رجالا ونساء غدا هؤلاء الصغار يكون كبارا فإذا نشأوا نشأة صلاح نفع الله بهم الأمة وانتفع بهم الوالدان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وكلمة الولد تشمل الذكر والأنثى فالولد الصالح ينتفع به الوالد والوالدة حتى بعد الممات من دعوة تصل إليهما من هذا الولد الصالح فما منا من أحد إلا ويتمنى أن يرزق بذرية صالحة حتى وإن كان الأب فيه تقصير فإنه يتمنى أن يرزق بذرية صالحة، ولكن لا يكفي أن تتمنى، وهل يغني التمني؟ لا يغني عنك شيئا. ليت، وهل ينفع شيء ليت؟ ليت شبابا بيع فاشتريت، ما ينفعك شيء. التمني لا بد من العمل. تريد ذرية صالحة، اعمل بالأسباب، والله عز وجل يجري الأقدار. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، كما قال أبو العهتاهية، يقول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. تريد ذرية صالحة ولم تعمل بالأسباب، تتمنى وهل ينفع شيء ليت؟ أبدا، ما ينفعك التمني. اعمل وسيرى الله عملك، وتوكل على الله، وخذ بالأسباب، فإن الله لن يضيع أملك. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سوف أتطرق معكم إلى ذكر بعض الأسباب التي تكون إن شاء الله سببا في أن يرزقك الله ذرية صالحة. نعم. Kemudian kata beliau, sungguhnya kebaikan anak-anak keturunan, kesolihan anak-anak keturunan kita, kemanfaatannya akan kembali kepada umat ini dan kepada masyarakat kaum muslimin. Bahkan kemanfaatannya akan kembali kepada kedua orang tuanya. Mereka anak-anak yang saleh adalah tonggak bagi umat ini. Mereka adalah para penjaga agama yang mulia ini. Di masa depan, mereka akan menjadi lelaki-lelaki dewasa dan para wanita-wanita dewasa yang besar. Mereka orang-orang yang saat ini kita anggap sebagai anak-anak kecil, tapi di masa depan bisa jadi mereka adalah para pembesar. Apabila mereka tumbuh di dalam lingkungan arahan yang baik, yang saleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemanfaatan kepada umat ini dengan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan akan memberikan kemanfaatan kepada kedua orang tuanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, apabila seorang hamba meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali dari tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang diambil kemanfaatannya, dan yang ketiga adalah anak saleh yang selalu mendoakannya. Kalimat anak ini adalah kalimat yang mencakup anak lelaki maupun wanita. Maka seorang anak yang saleh akan memberikan kemanfaatan kepada orang tuanya, bahkan setelah orang tuanya itu meninggal dunia, karena doa anak yang saleh akan sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Tidak ada seorang orang tua melainkan pasti menginginkan dia diberi rezeki anak yang saleh. Meskipun orang tua tersebut mempunyai banyak kekurangan, meskipun dia melakukan banyak kesalahan, siapapun orangnya, pastilah dia menginginkan kalau dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seorang anak yang saleh. Namun angan-angan itu tidak cukup. Kata-kata yang mengandung muatan angan-angan tentunya tidak akan memberikan kemanfaatan sedikit pun. Maka harus melakukan sebab-sebab yang bisa membuat anak kita menjadi anak yang saleh. Apabila engkau ingin untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah, maka lakukanlah sebab-sebabnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberlakukan takdirnya di muka bumi ini sesuai dengan amal upaya sebab yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau membawakan sebuah kalimat yang disebutkan oleh Abu Al-Atahiyah. Tarjun najata walan tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi. Engkau mengharapkan keselamatan, tetapi engkau tidak melalui, tidak menempuh jalan-jalan keselamatan itu. Ketahuilah, inna safinata la tajri ala al-yabasi, sungguhnya kapal itu tidak pernah berlayar di atas daratan. Kemudian kata beliau, apabila engkau menginginkan seorang anak yang salihah, anak yang saleh, maka harus engkau melaksanakan sebab-sebab yang akan membuatnya menjadi anak yang saleh. Kalau hanya engkau berangan-angan, maka angan-angan itu tidak akan memberikan kemanfaatan sedikit pun. Maka marilah berupaya untuk melakukan sebab-sebab yang membuat seorang anak menjadi anak yang saleh. Bertawakallah kepada Allah, lakukanlah sebabnya. Karena Allah Azza wa Jal tidak akan menyia-nyiakan amalanmu. InsyaAllah, di dalam pertemuan ini, aku akan mulai menyampaikan kepada kita semuanya sebahagian sebab yang insyaAllah menjadi sebab anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. أول هذه الأسباب هو اختيار الزوجة الصالحة. الزوجة هي الأرض الطيبة، والأرض الطيبة إذا بذرت فيها بذرا فإنها سوف تخرج نبتا طيبا، فليكن أول اختيارك وأول الأسباب بعد التوكل على الله أن تختار الزوجة الصالحة وتؤسس هذا البنيان على تقوى من الله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أول الحياة لا بد أن تؤسس على تقوى من الله، وتكون هذه الزوجة زوجة صالحة. يقول صلى الله عليه وسلم: فاذفر بذات الدين تربت يداك. إن اختيار الزوجة الصالحة من أعظم الأسباب الذي تنجب لك ذرية صالحة. لا تنظر إلى الجمال، لا تنظر إلى المال، لا تنظر إلى الحسب والنسب، انظر إلى الدين، فإن الدين لا يعادله شيء، الدين لا يعادله شيء. فإذا كانت المرأة متدينة فبإذن الله لا يخرج منها إلا متدين. اختيار الزوجة الصالحة أمر مهم أيها الإخوة، واسمعوا إلى هذا الأثر العظيم. الزوجة الصالحة، خرج عمر بن الخطاب في ليلة من الليالي في المدينة مع مولاه أسلم يعص في المدينة في الليل، يطوف على البيوت ويطوف على الناس، يتفقد الرعية في الليل، فتعب فاتكأ على جدار بيت، اتكأ على بيت فسمع حديثا يدور بين بنت وأمها، تقول الفتاة، تقول الأم لبنتها: يا بنيتي شوب اللبن بالماء، أي أخلط اللبن مع الماء ليكثر ونستفيد أكثر. فقالت: يا أمه، إن أمير المؤمنين أمر مناديا ينادي ألا يشاب اللبن بالماء، لا يخلط اللبن بالماء. فقالت الأم: وما يدري عمر عنا؟ قالت: يا أمه، لم أكن لأطيعه في العلانية وأعصيه في السر. سمع عمر قول هذه المرأة الطائعة الخائفة من الله، فقال لمولاه: يا أسلم، ضع علامة على هذا البيت، وإذا أصبحنا فأتي إلى هذا البيت واسأل عنه. فجاء في الصباح فسأل، فوجد أن في داخله امرأة وبنتها، في داخل هذا البيت تعيش امرأة وابنتها، وليس لهم رجل ولا زوج. فجمع عمر أبناءه عبد الله وعاصم وبلالا، فقال لهم: يا أبنائي، ألكم رغبة في الزواج؟ والله لو بي الطاقة لا يسبقني عليها أحد. قال عبد الله: عندي زوجة. وقال بلال: عندي زوجة. وقال عاصم: زوجنيها يا أبي، لا زوجة لي. فتزوج عاصم هذه المرأة الصالحة، فأنجب منها بنتا، وسميت هذه البنت بليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب. فتزوج هذه الفتاة عبد العزيز بن مروان، فأنجب منها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. ثمرت هذه المرأة الصالحة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، كان من هذه البنت الطيبة الصالحة. أرأيت اختيار الزوجة الصالحة ماذا ينتج منه؟ ذرية صالحة. نعم. Kemudian kata beliau, sebab yang pertama dari sebab-sebab untuk mendapatkan anak yang saleh adalah memilih istri yang salihah. Karena istri yang salihah diibaratkan seperti tanah yang baik, tanah yang subur. Apabila engkau menanam bibit di tanah yang baik, maka tanah yang baik itu akan mengeluarkan tanaman yang baik. Maka langkah yang pertama yang hendak engkau lakukan adalah engkau memilih istri yang salihah setelah engkau bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya engkau membangun rumah tanggamu dari mulai hari yang pertama berdasarkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan ayat, apakah orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik, atau orang yang membangun bangunannya di tepi jurang sehingga terperosok ke dalam lembah neraka. Kemudian beliau menyatakan, oleh karena itu hendaklah mulai dari hari pertama engkau membangun kehidupanmu di dalam berumah tangga berdasarkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah engkau memilih seorang istri yang salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maka beruntunglah engkau dengan wanita yang mempunyai agama. Jika tidak, maka celakalah kedua tanganmu. Maka sebesar-besarnya sebab untuk mendapatkan keturunan yang salihah adalah dengan memilih istri yang salihah. Istri yang salihah niscaya akan melahirkan keturunan yang salihah. Engkau jangan melihat hanya kepada kecantikan, dan tidak pula kepada harta benda, tidak pula kepada keturunan dan kedudukannya. Tapi lihatlah kepada agamanya, karena agama itu tidak ada sesuatu lain yang bisa mengimbangi keutamaannya. Apabila seorang wanita itu adalah wanita yang berpegang kepada agamanya, maka dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan keluar dari wanita yang mempunyai agama yang baik, melainkan anak-anak keturunan yang mempunyai agama yang baik. Kata beliau, berarti memilih istri yang salihah adalah perkara yang sangat urgent. Mari kita dengarkan sebuah asar yang agung, yaitu apa yang terjadi pada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu keluar di malam hari bersama seorang budaknya, yaitu Aslam. Beliau berkeliling melihat kondisi rakyatnya. Beliau berkeliling dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, melihat bagaimana kondisi rakyatnya ketika di malam hari. Kemudian suatu ketika beliau radhiyallahu an bersandar pada sebuah dinding rumah. Maka pada saat itulah beliau radhiyallahu an mendengar sebuah pembicaraan yang sedang terjadi antara seorang ibu dengan anak wanitanya. Sang ibu mengatakan kepada anak wanitanya, wahai anakku, campurkanlah air dengan susu yang hendak kita jual, supaya kita mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Maka anak wanitanya mengatakan, wahai ibuku, bukankah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab telah melarang kita untuk berlaku curang, mencampurkan air ke dalam susu yang hendak dijual? Maka kata ibunya, Umar tidak tahu apa yang kita perbuat. Kata anak wanitanya tersebut, bagaimana mungkin kita mentaati Umar ibn al-Khattab ketika kita berada di hadapannya dan kita durhaka memaksiatinya, kita berbuat kejelekan di belakangnya? Anak wanitanya tidak mau mengikuti apa yang diminta oleh ibunya. Maka tatkala Umar ibn al-Khattab mendengarkan dialog ini, Umar mengatakan kepada budaknya Aslam, wahai Aslam, letakkan tanda pada rumah ini. Keesokan hari insyaAllah kita akan mendatangi rumah ini. Maka pada keesokan harinya, Umar ibn al-Khattab mendatangi rumah tersebut Beliau mendapati seorang wanita dengan anak wanitanya. Di rumah itu tidak ada seorang lelaki pun, karena wanita itu tidak mempunyai seorang suami. Maka Umar ibn al-Khattab mengumpulkan seluruh anak lelakinya, yaitu Abdullah, Asim, dan Bilal. Beliau berkata, "Wahai anak-anakku, apakah kalian ingin menikah? Demi Allah, kalau seandainya aku masih punya kemampuan untuk menikah, aku tidak akan didahului oleh seorang pun untuk menikahi anak wanita ini." Maka anaknya Abdullah mengatakan, "Wahai bapakku, aku telah punya istri." Demikian pula Bilal menyatakan, "Wahai bapakku, aku telah punya istri." Maka Asim yang belum menikah mengatakan, "Wahai bapakku, nikahkan aku dengan anak wanita tersebut." Maka Umar ibn al-Khattab menikahkan wanita tersebut, anak wanita tersebut dengan Asim. Maka dari pernikahan itu lahirlah seorang anak wanita yang diberi nama dengan Laila. Laila bintu Asim bintu Umar, Laila bintu Asim ibn Umar ibn al-Khattab. Maka kemudian Laila ini menikah dengan Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Aziz ibn Marwan. Maka lahirlah dari pernikahan Laila dengan Abdul Aziz ibn Marwan seorang Khalifatul Rashid, khalifah yang mulia, yang semua kita tahu yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Inilah hasil dari seorang wanita yang salihah, yang melahirkan seorang khalifah yang mulia, Umar bin Abdul Aziz. Apakah engkau tidak melihat bahwa memilih istri yang baik sangat berpengaruh untuk melahirkan anak-anak yang salihah? Al-mar'atu salihah tahfadhuka fi ghaibatik. Al-mar'atu salihah قد تقوم بواجبك في الغيبة. المرأة الصالحة تستمد عونها من الله وتخرج لك ذرية صالحة بإذن الله. كم من مرأة ضيعت ذريتها، وكم من مرأة كانت خلف رجال عظماء. اسمعني هذه القصة العجيبة. إلى المغرب يعني نستمر إلى المغرب يعني نستمر إلى المغرب ها؟ أو نقف ها؟ أي بعد المغرب نواصل. أيوة. ثم نواصل. طيب هذا ما يشق عليكم؟ لنجدكم 10 منيت kemudian kita nanti sholat. Setelah itu setelah maghrib kita lanjutkan. طيب اسمع إلى هذه القصة العجيبة. إن في قصصهم لعبرة، إن في قصص هؤلاء لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ربيعة الرأي، ربيعة ابن فروخ شيخ الإمام مالك، هل تدري ما قصة هذا الرجل؟ عجيبة والله. خرج أبوه فروخ للجهاد في سبيل الله وهو حمل في بطن أمه، وترك عند أمه 30,000 دينار وذهب وغاب. غاب عن المدينة 27 عاما فجاء في يوم من الأيام يريد بيته ربيعة داخل البيت وفروخ أبوه عند الباب فجاء أبوه إلى البيت فدفع الباب برمحه فخرج له رجل فقال له يا عدو الله تدخل بيتي؟ قال فروخ يا عدو الله تدخل على حرمي؟ فتماسك كل منهما يريد أن يقاتل الآخر فاجتمع الناس حول هذين الرجلين فجاء الإمام مالك فقال له ماذا ما تريد من هذا البيت؟ قال أنا فروخ وهذا بيتي. وكانت الأم في داخل البيت فسمعت صوت زوجها فخرجت، فلما خرجت قالت يا ربيعة هذا أبوك. فلما نظر إلى أبيه كاد قلبه يطير، لم يتحمل الموقف وهو في وجه أبيه. يا ربيعة هذا أبوك. فلما نظر إلى أبيه وهو واقف على باب بيته رمى بنفسه في حضن أبيه وبكى، بكى ربيعة وبكى أبوه وهو يشتم رائحة الأب من هذا الرجل. انظر إلى هذا الموقف. فلما دخل ربيعة إلى البيت وقابل زوجته سألها أين النقود؟ أين 30,000؟ أين 30,000 دينار؟ فقالت دفنتها. اذهب إلى المسجد، إلى مسجد رسول الله، فصلي فيه ثم تعود. فلما ذهب رأى منظرا عجيبا ما رآه من قبل. دخل إلى المسجد فرأى رجلا جالسا وحوله شراء عظماء المدينة وأشراف المدينة، والإمام مالك يجلس بين يديه. فرأى ربيعة أباه فنكس رأسه كأنه لا يرى وهو في حلقة العلم، وشك أبوه فسأل من هذا؟ قالوا هذا ربيعة. فعلم أن هذا ابنه، فرجع إلى البيت فقالت له زوجته ما أحب إليه؟ هل تريد المال؟ قال لها لقد رأيت منظرا عجيبا في المسجد، رأيت أن الله قد رفع ابني هذا. عندما رأى عظماء المدينة وأشراف المدينة بين يديه قالت أيهما أحب إليه، المال أما الذي رأيت؟ قال والله الذي رأيت. قالت فإني أنفقته عليه حتى صار هذا. هذه المرأة العظيمة الصالحة التي حفظت زوجها في غيبته وربت ابنها حتى صار إماما يجلس بين يديه عظماء وأشراف المدينة. عليك بالزوجة الصالحة فإنها من أعظم الأسباب. نعم. لا إله إلا الله. Kemudian kata beliau, seorang wanita yang salihah, istri yang salihah, dia akan selalu menjaga kehormatanmu ketika engkau tidak ada. Seorang wanita yang salihah, seorang istri yang salihah, akan menunaikan bahkan kewajibanmu ketika engkau tidak ada. Seorang istri yang salihah, bahkan dia akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika engkau tidak berada di dekatnya. Seorang istri yang salihah akan memberikan kepadamu keturunan yang saleh biiznillah. Betapa banyak wanita-wanita baik, wanita-wanita salihah, mereka berada di belakang para pembesar, tokoh-tokoh dunia. Mari kita mendengarkan kisah yang sangat mengagumkan ini. Karena pada kisah-kisah orang yang terdahulu terdapat peringatan. Dalam kisah orang-orang yang terdahulu terdapat pelajaran bagi orang yang masih mempunyai hati dan mau mendengarkan. Kemudian beliau menyebutkan kisah seorang ulama besar. Ulama besar yang bernama Rabi'ah ibnu Farruh. Beliau adalah guru dari Al-Imam Malik rahimahullah. Sebuah kisah yang sangat mengagumkan. Pada satu ketika, bapaknya, yaitu Farruh, keluar untuk menunaikan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu dia meninggalkan istrinya yang salihah dalam keadaan sedang mengandung. Al-Imam Rabi'ah, istrinya sedang hamil. Dan beliau meninggalkan pada istrinya sekitar 30 ribu dinar. Maka berangkatlah Farruh ke medan jihad. Dan beliau meninggalkan istrinya dan anak yang dikandungnya. Meninggalkan kota Madinah selama 27 tahun. Lalu datanglah dia pada suatu hari. Dia ingin kembali pulang ke rumahnya. Lalu ketika dia sampai di depan rumahnya, di dekat pintu, di dalam rumah ada Rabi'ah, anaknya. Maka bapaknya Farruh membuka pintu dengan tombaknya. Yakni mendorong pintu dengan tombaknya. Tiba-tiba keluarlah seorang lelaki. Farruh ketika melihat Rabi'ah yang tentu belum dikenalnya, dia mengatakan kepada Rabi'ah, ketika Rabi'ah melihat Farruh berada di hadapan pintu rumahnya, Rabi'ah menyatakan, "Wahai musuh Allah, kenapa engkau ingin masuk ke dalam rumahku?" Sementara Farruh, bapaknya yang melihat ada seseorang di dalam rumahnya, seorang lelaki yang berada di dalam rumahnya, dia menyatakan, "Wahai musuh Allah, kenapa engkau masuk ke rumah istriku?" Maka keduanya saling beradu. Keduanya hampir saja berkelahi. Maka manusia pun berdatangan dan mengelilingi mereka. Lantas datanglah Al-Imam Malik rahimahullah. Lalu Al-Imam Malik bertanya kepada Farruh, "Apa yang kau inginkan dari rumah ini?" Maka tatkala mendengarkan pertanyaan Al-Imam Malik, Farruh menyatakan, "Aku adalah Farruh dan ini adalah rumahku." Lalu tatkala istri beliau mendengar suara Farruh yang berada di luar rumah, maka dia tahu bahwa itu adalah suaminya. Maka sang istri pun keluar. Tatkala dia keluar, dia mengatakan, "Ya Rabi'ah, ini adalah bapakmu." Coba lihat kepada kondisi yang luar biasa ini. Rabi'ah yang menyaksikan bapaknya berada di hadapan pintu setelah ditinggal sekian lama, menyatakan, tatkala itu hampir saja aku kehilangan jiwaku. Beliau tercengang. Ibunya menyatakan, ini adalah bapakmu. Maka Rabi'ah pun berpelukan dengan bapaknya. Lalu keduanya menangis, Rabi'ah dan bapaknya. Rabi'ah baru kali ini merasakan hangatnya seorang bapak. Kemudian tatkala Farruh masuk ke dalam rumah, Farruh bertanya kepada istrinya, mana uang yang pernah aku tinggalkan sebanyak 30 ribu dinar? Kata istrinya, menjawab pertanyaan Farruh, aku menyimpan uang itu di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembalilah ke rumah. Tatkala beliau datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapati pemandangan yang sangat mengagumkan. Pemandangan yang luar biasa. Beliau mendapati ada seorang yang duduk di tengah-tengah masjid dan dikelilingi oleh para pembesar-pembesar, para pemuka-pemuka kota Madinah. Lalu dia dapati orang yang duduk di tengah-tengah masjid itu ternyata adalah anaknya, yaitu Rabi'ah. Dan di tengah-tengah majlis ada seorang yang tentunya semua kita kenal, yaitu Al-Imam Malik rahimahullah. Maka Farruh menyaksikan pemandangan yang sangat luar biasa. Maka dia pun kembali ke rumahnya. Lalu dia menemui istrinya. Istrinya berkata kepadanya, apa yang kau saksikan di masjid tadi? Apakah yang engkau saksikan itu lebih engkau sukai dari harta yang engkau titipkan kepadaku? Maka Farruh menjawab, aku tidak lagi menginginkan harta itu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat anakku dan duduk di sekitarnya para pembesar dan pemuka kota Madinah. Kemudian istrinya berkata, sesungguhnya ketahuilah, harta yang kau tinggalkan kepadaku semuanya telah aku belanjakan untuk anak tersebut, sehingga dia menjadi seorang yang besar. Inilah istri yang salihah, yang merupakan sebesar-besarnya sebab untuk anak yang saleh.